Apakah boleh kita mengikuti asuransi? Asuransi itu macam-macam. Yang pertama adalah asuransi berbau komersil, berbau bisnis, yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Ini asuransi yang dikatakan haram, termasuk perjudian. Dhabitnya, kaidah untuk mengetahui asuransi yang tidak benar, ialah orang yang masuk di dalamnya dihadapkan dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Paham? Orang yang ikut dihadapkan dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dikarenakan ada unsur al-maisir, perjudian, dan ada unsur memakan harta orang dengan cara yang batil. Apakah asuransi jiwa, asuransi properti, atau asuransi kendaraan, otomotif, atau asuransi kesehatan, atau yang lain-lainnya, tidak boleh. Ketika ada unsur, orang yang masuk padanya ada unsur untung dan rugi. Tidak boleh. Paham ya, Pak? Saya kasih contoh ya, Pak. Ya. Kita ingin mengasuransikan nyawa kita orang. Namanya asuransi jiwa. Nah, nanti kalau pas mati atau apa, ada klaim dari asuransi. Untuk asuransi ini, kita harus membayar premi. Betul? Setiap bulannya sekian, sesuai dengan kesepakatan pihak asuransinya ya, Pak. Sekarang setiap bulannya kita diminta untuk membayar uang sejumlah 5 juta per bulan. Terus tak bayar. Selama jiwa kita masih ada, terus bayar. Jangan bayangkan kita ikut asuransi di usia 25 tahun. Antum ini si urip sampai umur 100 tahun. 75 tahun, 75 dikalikan 12 sama dengan kalkulator. 75 dikalikan 12. Hah? 900 kali. Pusing digi ya. 75 dikali 12 itu 12 bulan ya, Pak. Hah? 900 kali bayar. 500 dikali 5 juta. 4,5. Hah? 900 dikali 5 juta sama dengan 4,5 miliar. Antum sudah mengeluarkan dana 4,5 miliar, gak mati-mati. Itu uang milik siapa? Milik asuransi. Nah gitu ya. Begitu antum mati, Allahyarham, rahimakallah, antum mati dapat klaim. Klaim asuransi jiwa adalah 1 miliar. Disepakati 1 miliar. Yang untung siapa? Asuransi. Antum udah keluar 4,5M, antum dapat klaim 1M. Rugi 3,5M. Atau sebaliknya, kamu ikut asuransi jiwa, premi setiap bulannya 5 juta. Sudah kamu berikan sampai umur 25 tahun ya, Pak. Baru 2 tahun ikut asuransi mati kamu ya, Pak. Allahyarham. Rahimakallah. Berarti baru 24 kali. Nah gitu ya, 24 kali bayar premi dikalikan 5 juta. Sama dengan 120 juta. Wah, cepat tuh ya, gitu ya. Masya Allah. Tuh ini. Klaim yang disepakati 1 miliar. Antum baru mengeluarkan 120 juta, preminya mati. Dapat klaim 1 miliar. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Antum. Siapa yang rugi? Asuransi. Itu namanya orang yang masuk di dalamnya dihadapkan dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya asuransi yang diharamkan dalam Islam. Abum. Entah itu asuransi jiwa, atau kesehatan, atau pendidikan, atau apapun. Dengan konsep yang semacam ini, hukumnya haram. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Mafhum? Dan inilah rata-rata dan mayoritas asuransi di zaman sekarang. Sampai urusan asuransi ekspedisi ya, kan? Sama. Enggak boleh. Yang boleh itu adalah asuransi sosial. Namanya at-ta'min al-ijtima'i. Kalau tadi yang pertama namanya at-ta'min at-tijari atau ta'min ar-ribawi. Yang ini kan at-ta'min al-ijtima'i, asuransi sosial. Antum dapat subsidi dari pihak pemerintah. Atau antum dapat subsidi dari perusahaan yang antum bekerja padanya. Itu namanya sosial. Yang ini haknya antum. Otomatis antum enggak membayar premi. Antum diikutkan dalam asuransi pemerintah, antum enggak usah bayar premi. Dapat langsung dari pihak pemerintah. Betul nggih? Yang ini diambil boleh. Enggak ada masalahnya. Harta pemerintah sama dengan baitul mal. Sama dengan baitul mal itu miliknya kaum muslimin. Yang ketiga disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni, asuransi berbasis ta'awun, bantu membantu. Ini biasanya pada sebuah komunitas, paguyuban dan semisalnya. Ya Allah, saya contohkan ya ikhwan ya. Ada paguyuban ikhwan Pangkalan Bun. Jumlahnya adalah 50 kakak, 50 orang. Sepakat kita ta'awun ya ikhwan, kita ta'awun antar kita barakallahu fikum, satu orang satu bulannya membayar 10.000. Ditampung di bendahara. Di bendahara Allah Masrai, bendahara. Ditampung ke beliau setiap bulan 10.000. Ta'awun ya ikhwan. Ini uang akan kita gunakan untuk membantu siapa saja dari kalangan para ikhwah yang memerlukan. Paham? Tahu. Kumpul. Setiap bulan 10.000. Gak ada ikhwan yang memerlukan. Masya Allah, orangnya makmur-makmur semua ini. Usahanya lancar semua. Gak ada trouble, gak ada masalah. Yang sakit bisa ngurusi biaya sendiri. Gak ada yang perlu dibantu. Sampai bertahun-tahun ngumpul. Sampai biro ini, 10.000 biro ya kan. Banyak banget. Sampai terkumpul jumlah begitu besar. Puluhan juta. Mungkin ratusan juta. Biasanya dipandang gede, stop, bendaharanya pusing, megang uang banyak, stop. Sudah sekian tahun, alhamdulillah tidak ada trouble di kalangan para ikhwah, harta tahun yang kita kumpulkan sudah mencapai ratusan juta, stop. Sudah enggak usah tahun dulu, stop. Fleksibel, sesuai dengan kebutuhan para ikhwah. Sudah. Ketika ada yang memerlukan, dibantu sesuai dengan keperluannya. Tidak memandang berapa klaimnya. Ta'awun dari semua pihak. Ada seorang kita, saudara kita, barakallahu fikum, qadarullah masyafa'ah, kecelakaan. Kecelakaan patah tulang. Membutuhkan biaya untuk operasi. Diperkirakan dan yang diperlukan 50 juta sampai selesai. Sudah, ambil dari dana ta'awun, kasih 50 juta untuk fulan operasi dia. Dapat dia. Ta'awun. Biasanya kalau sudah mulai menipis, ta'awun lagi. Ya Allah, mulai menipis, ta'awun. Lagi gitu ya. Itu namanya ta'awun, at-ta'min at-ta'awuni, asuransi ta'awun. Yang ini diperbolehkan, dikarenakan dimasukkan dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini enggak terikat dengan PT asuransi. Enggak terikat dengan pemerintah, tapi murni di antara komunitas tadi. Betul nggih? Itu namanya ta'min at-ta'awun. Ini bukan dikatakan asuransi ya, kan? Dikatakan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya apa? Mau diwujudkan? Bangkalan pun? Jadi antara antum secara pribadi, ya Allah, ikhlas semuanya 10.000. Atau ada yang ikhlas, saya enggak 10.000 Ustaz, tergantung kemampuan saya. Kemampuan dia 100.000, 1.000.000, bagus, tampung aja. Itu ta'awunnya dia. Tapi misalkan tetapkan 10.000. Dengan cara yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Siapapun yang mendapatkan permasalahan, memerlukan dibantu berapapun jumlah. Dengan penuh keikhlasan. Masya Allah, para kawan. Mudah ini ya. asuransi yang ada unsur investasinya. Itu sih umum ya, hampir semua perusahaan asuransi akan menginvestkan dana dana yang mereka terima dari premi-premi yang ada. Itu otomatis. Itu otomatis. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Yang berkembang sekarang ini, Ikhwan, jadi premi ini terkait dengan asuransi syariah namanya, Ikhwan. Yang premi yang sudah disetorkan oleh pihak nasabah itu disimpan sama mereka, akan dikembalikan nanti di masa tua. Paham ya? Jadi di akan membayar premi kok gak trouble itu disimpan sama dia. Paham ya? Ketika ada di usia tertentu atau di masa tua dikasihkan kepada Anda. Jadi ada semacam untuk membantu Anda di masa tua. Ada trouble dikasih klaim sesuai dengan kemampuan yang ada. Habis ya habis. Kalau sisa nanti diberikan di masa tua. Gitu ya. Akhirnya masya Allah. Tapi tadi itu ya Pak, pasti ada unsur investasi. Namanya istithmar. Harta benda yang kamu berikan kepada mereka itu dikembangbiakkan oleh mereka. Yang ini Evan hukumnya haram, termasuk memakan harta orang dengan cara yang palsu. Barakallahu fiik. Ini banyak di semacam prudensial gitu ya. Prudensial itu asuransi prudensial. Saya tahu ini dikarenakan langsung dihubungi sama pihak asuransinya. Ada seorang ikhwan kita di Surabaya di apa namanya ditawari yang semacam ini, nolak gini. Gak saya jawab, dikasih nomor saya, langsung telpon dia oh ini rupanya bagian pemasaran kayaknya ini. Ngomongnya si ngomong joget noy pak. Hanya saya minta apa namanya buku bimbingannya itu. Tak pelajari ujungnya di sini. Pasti ada unsur istitmah. Ini letaknya, Pak. Tidak boleh. Barakallahu fiikum. Wallahu taala lam bisawab. Adzan, teruskan lagi. Hah? Karena itu indikasinya banyak mau pulang nih, Pak. Jauh-jauh ini enggak mungkin sampai malam ini, Pak. Nah. Ya Allah, adzan dulu. Antum adzan, teruskan sedikit pertanyaan barakallahu. Monggo. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya, apakah dibenarkan bagi seorang ikhwah untuk tidak menghadiri majelis ilmu karena alasan sibuk dengan pekerjaan? Masya Allah. Kalau pekerjaan tadi mengikat terkait Anda dengan yang mempekerjakan Anda, maka mencari ilmunya di sela-sela kekosongan waktu Anda. Pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain, barakallahu fikum, berkaitan dengan amanah. Selama itu pekerjaan yang halal, tunaikan amanah Anda sebagai seorang karyawan, barakallahu fikum, dengan sebaik-baiknya. Dan harus punya semangat yang kuat untuk mengisi waktu dengan ilmu. Karena ilmu sangat diperlukan untuk kita semua dalam keseharian. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian pekerjaannya sifatnya wira swasta, terkait dengan kita pribadi, enggak terkait dengan yang lainnya, maka jangan terkalahkan oleh pekerjaan untuk melalaikan yang namanya ilmu. Upayakan pekerjaan kalian sesuai dengan ilmu yang ada. Jadi waktu enggak ada habis, enggak capek, enggak lelah gara-gara pekerjaan. Pekerjaan itu ya enggak bakal ada hentinya. Tidak bakal pernah selesai. Terus sedikit berputar terus tidak bakal khatam. Sementara ilmu kita perlukan untuk ibadah kita, untuk akhlaknya kita, untuk akidahnya kita. Dan yang kedua, pekerjaan kita akan barokah insyaallah taala manakala dibarengi dengan amal saleh. Ilmu sebagai kunci untuk meningkatkan amal saleh. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Bolehkah kita menabung dengan tujuan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita nanti? Boleh, ada masalah. Anda boleh menabung untuk planning-planning keduniaan antum selama itu perkara yang mubah, bukan planning yang haram. Yang kedua, ketika harta benda yang antum tabung tadi mencapai nisabnya zakat, Anda keluarkan zakatnya. Khulasanya barakallahu fikum, harta benda yang kita miliki itu boleh disimpan selama sudah ditunaikan zakatnya yang wajib. Kalau terkena hukum zakat, kita nabung uang, uang kita ini ada zakatnya, nisabnya diperkirakan seharga emas 87 gram 24 karat. Itu nisabnya uang ya, dikruskan. Ketika harta benda kita, uang kita sudah mencapai nisab dan sudah itu haul semakin bertambah, ditunaikan zakatnya yang wajib, maka sisanya boleh disimpan. Antum tabung untuk bikin rumah, silahkan. Untuk bikin mobil, ya bikin mobil, beli mobil ya silahkan. Modal usaha ya juga silahkan. Untuk anak-anak juga silahkan. Untuk perkara-perkara yang mubah, barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Tapi jangan lupa ikhwan ya, infaknya, sedekahnya, investasi akhiratnya jangan dilupakan, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Wih, ada dua pertanyaannya mirip nih ya, masyaallah ini. Nah. Ya sudah. Salahkah seorang istri meminta suaminya untuk poligami, tapi si suami tidak mau? Dalam keadaan seperti ini, apakah salah si istrinya? Masya Allah, luar biasa ya kawan. Nah ini, bismillah, bagaimana dengan seorang suami yang dia memiliki kemampuan dan istrinya telah ridha kalau dia ta'addud poligami, namun dia enggak melakukannya? Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa rahmah. Mengatakan, Masya Allah, kata beliau, ada perkara macam ini ya ikhwan. Luar biasa ini. Imratul Shalihah ini. Luar biasa. Ini jarang ada seorang wanita yang demikian mengikhlaskan, merelakan sang suami untuk ta'addud poligami dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Dicari yang semacam itu ya. Ya. Umumnya yang namanya wanita itu terhalang oleh kecemburuan. Cemburu yang amat sangat terkadang menutupi akal sehat. Menolak mentah-mentah kalau sang suami tadi menikah lagi. Ini dikasih peluang ke dimanfaatkan. Allahumma sta'an. Jadi kembali kepada masing-masing laki-lakinya, dikarenakan hukum poligami itu adalah hukum asalnya adalah mubah sunnah, barakallahu fikum, kembali kepada dia. Kalau dia mau mengamalkan silakan, tidak juga silakan, tapi akan lebih afdol dia amalkan, terutama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ketika ada pendukung-pendukungnya, barakallahu fikum. Nah ya, yang enggak mau ta'adud ditawari ta'adud. Yang semangat ta'adud dilarang untuk ta'adud. Akhirnya enggak jalan. Akhirnya enggak ada yang jalan, Allahu musta'an. Nah ya, kata yang mau ta'adud, duhai kiranya saya itu yang dikasih. Masya Allah, duhai kiranya saya yang dikasih. Enggak usah pakai lama, tak jalankan langsung ta ya. Nah itu. Kenapa mulia? Lagi ramulia, Rasulullah kenapa mulia? Lah itu, kamulnya nggak dikasih, semangat ta'adud nggak dikasih. Nah yang lainnya nggak punya semangat ta'adud ditawari, ini nggak jadi. Ya. Ini jangan-jangan ngerti juga nih istrinya ya, kan? Ini paling suamiku ini kayak Erwani, nggak bakal berani. Ini. Tawari aja lah, mas, jaga mas gitu, nggak berani kan? Kalau betul serius suaminya, tak akan nawari dia. Allahu ta'ala lam bisawab. Cukup? Cukup ya? Cukup ya, ikhwan ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ikhwan. Insyaallah kita masih menyisakan tema ini ba'dal maghrib sampai selesai. Akan tambahkan sedikit terkait dengan adab-adab yang bisa mengokohkan ukhuwah Islamiyah kita. Adab nanti sore yang kita kaji terkait dengan masalah apa ya, ikhwan? Masalah demokrasi dan pemilu. Insyaallah taala. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadhalu hafizakumullah.